Selama kita bersama berjalan seirama, menggoreskan cerita. Namun tak kau sadari, atau belum kau mengerti, ada yang lain di sini. Aku hanya ingin engkau bisa menerima. Berikan aku satu tempat di hatimu yang lama. Engkau tahu yang ku